kini yang kau cinta sebagai bintang hati. Teruslah berpijar hingga saat kau lelah. Kau hanya bisa temani untukku saja. Hingga esok ku berarti betapa cintaku untuk kau hias sebagai bintang hatimu. Hingga hari sekian cintamu utuh bersamaku. Engkau Dinda yang kupuja, teruslah bermimpi indah hingga hariku menjemput impian. Engkau Dinda yang kusayang, teruslah berharap bahwa aku bintang hati yang terindah. Bila usai cintamu, ku hanya bisa nyanyikan lagu ini untukmu. Hingga hariku menjemput impian. Engkau Dinda yang ku sayang, teruslah berharap bahwa aku bintang hati yang terindah. Engkau Dinda yang ku puja, teruslah bermimpi indah hingga hariku menjemput impian. Engkau Dinda yang ku sayang, teruslah berharap bahwa aku bintang hati yang